Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ayat ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita mempelajari Bulughul Maram. Kita sampai pada bab al-wudu, bab tentang masalah berwudu. Al-wudu juga bisa dibaca dengan al-wadu. Wau yang pertama itu bisa dilommah, bisa difathah. Jika dilommah, maka maknanya adalah perbuatan berwudu, pekerjaan berwudu. Jika di fathah, maka maknanya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau kita mengatakan wudu, maka itu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Dan kalau kita mengatakan wudu, maka itu adalah perbuatan amal dari berwudu itu sendiri. Adapun secara istilah, secara bahasa, arti dari wudu itu adalah kebersihan, yani dan bersinar. Yani wajhun wudhi, itu wajah yang bersinar. Dan tawaddu'a dalam arti bahasa adalah membersihkan diri. Secara istilah, wudu itu artinya adalah membasuh anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas dan yang semisalnya. Mereka pada ulama kita mengatakan ghaslu al-a'dha al-mahsusah li raf'il hadasi aw nahwihi. Jadi membersihkan, kalau membersihkan, jadi membasuh anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas atau yang semisalnya. Ucapan para ulama, membasuh ini makna taghlib, makna keumuman. Karena dalam proses berwudu tidak semuanya dibasuh, ada yang diusap. Tapi secara umum orang berwudu itu membasuh. Yang dibasuh itu tidak semua anggota badan. Makanya mereka mengatakan a'dha makhsusah, anggota badan tertentu. Tidak semua anggota badan itu diwudu, diwudukan, dibasuh. Lah, tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas. Tujuannya untuk menghilangkan hadas dan yang semisalnya. Adapun tujuan untuk menghilangkan hadas jelas, kalau ada orang itu salat, yakni kemudian ingin salat kemudian dia dalam kondisi hadas, maka dia itu berwudu terlebih dahulu. Adapun ucapan para ulama atau yang semisalnya, karena tidak semua wudu itu untuk menghilangkan hadas. Tidak semua wudu itu untuk menghilangkan hadas. Kalau ada orang sudah salat maghrib sudah berwudu. Sampai isya dia belum batal wudunya. Isya dia itu salat lagi dan itu adalah sunnah. Tatkala dia salat lagi, ya tatkala dia salat lagi, dia itu berwudu lagi. Tatkala dia berwudu itu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk melakukan sesuatu yang semakna dengan menghilangkan hadas. Pada bab ini, insyaallah ke depan akan kita belajari beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah berwudu. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, niscaya saya akan perintahkan mereka, bisiwaki, untuk bersiwak, ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Kharajahu Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, dan sahihan oleh Ibnu Huzaimah, dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara mu'allaq. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak diragukan lagi akasnya, di atas sahihannya diriwayatkan Imam Malik, Ahmad, dan yang lainnya. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini tapi tidak bersambung sanadnya, dan itu dalam istilah Sahih Bukhari disebut sebagai hadis mu'allaq, hadis yang sanadnya terputus. Dan hadis yang sanadnya terputus itu adalah, kalau disebutkan dalam Sahih Bukhari secara umum, adalah hadis yang sahih tapi tidak mencapai derajat kesahihan Sahih Al-Bukhari. Mana dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku itu tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Apa itu siwak? As-siwaku, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah isim masdar dari kata istaka, yastaku, setiakan, siwakan, yang berarti perbuatan menggosok gigi, membersihkan gigi dengan menggosoknya. Ini dengan menggosoknya. Itu arti bisiwak, dengan bersiwak. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lumrahnya orang itu kalau membersihkan giginya, mereka itu menggunakan akar sebuah pohon. Pohon itu namanya pohon arak. Ini pohon itu namanya pohon arak. Pohon itu adanya di padang pasir, punya akar serabut. Lah akarnya itu, akar serabut itu akarnya kecil-kecil, jadi merambat kemana-mana, itu bukan akar tunggal yang masuk ke dalam, itu bukan akar serabut. Akar serabutnya itu banyak. Itu oleh orang-orang Arab sejak zaman sebelum zaman Islam, sejak zaman sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambilnya, memotongnya, kemudian mengelupas kulitnya. Lah isinya itu, akar itu, akar yang ada kayunya itu digunakan untuk sikat gigi. Digunakan untuk sikat gigi. Mereka memilih kayu itu untuk sikat gigi. Pertama, di zaman mereka belum ada alat sikat gigi kayak zaman sekarang. Belum ada sikat gigi pakai plastik atau pakai apa yang zaman sekarang itu. Belum ada pasta gigi, belum ada apa-apa, sabun, sampo, pasta gigi itu belum ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka gunakan untuk sikatan, yang mereka gunakan untuk bersihkan gigi, itu adalah akar dari pohon. Pohon itu namanya pohon arak. Jadi pohon itu namanya pohon arak. Itu diambil akarnya, dipotong begitu, kemudian kulitnya dikelupas sedikit, kemudian diduduk maksudnya, Pak, ditumbuk, dilembutkan sehingga nanti enggak lagi kaku tapi sudah berupa serabut. Yang sudah berapa serabut kayak kuas gitu, kemudian itu yang dijadikan untuk sikat gigi. Kenapa mereka memilih itu? Pertama, karena memang sikat gigi belum ada. Yang kedua, sifat dari akar itu tahan basah. Jadi meskipun sudah dikeluarkan dari tanah, sudah dipotong, itu berhari-hari masih bertahan basah. Yang ketiga, jadi tekstur dari kayu yang terdapat dalam akar itu lembut. Sehingga kalau dipakai sikat gigi itu enggak merusak gigi, enggak merusak gusi, enggak menyakiti gusi. Coba kalau dibayangkan pakai kayu, jadi pakai kayu bambu, atau pakai kayu jati, lorok-lorok abelan. Ini Lah akhirnya kayu itu digunakan untuk sikatin gigi turun temurun begitu. Lama-lama kayu itu apa itu akar itu dikenal dengan yakni kayu siwak. Dikenal dengan pohon siwak. Padahal aslinya itu bukan pohon siwak. Aslinya namanya adalah pohon arak. Yo kayak apalah kita itu kadang-kadang menamakan sesuatu ini dengan merek karena terkenalnya. Kayak pompa air itu aslinya kan pompa air, tapi orang kalau beli kemana-mana itu tuku Sanyo, padahal ini orang merek Sanyo. Ini tuku apa mas? Tuku Sanyo pak. Merek apa? Sanyo itu merek. Sanyo itu merek hanya karena pompa air yang terkenal itu adalah atau yang duluan yang terkenal duluan adalah Sanyo, maka semua pompa air disebut dengan Sanyo. Ini disebut dengan Sanyo. Mirip-mirip dengan itu. Jadi mirip-mirip dengan itu. Bahkan anak kok berani mengatakan bahwa Sanyo itu sendiri, merek itu sendiri dulu pembuatnya itu mungkin mengambil dari bahasa Arab. Jadi alat untuk mengeluarkan air dari sumur itu dalam bahasa Arab namanya Sania. Wong Jepang njupuk teko Arab, wong Arab njupuk teko Jepang ora jelas. Ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ngambil sumur itu kan dalam ya. Kalau untuk keperluan hari-harian ya untuk mandi, untuk masak, itu pakai timba itu enggak masalah, pakai tangan itu. Tapi kalau sudah untuk mengairi sawah, kok ana sawah ora ndek. Mengairi kebun kurma itu nih pakai tangan ya keiyu. Bagaimana caranya? Mereka itu membuat roha. Roha itu kayu dibuat lingkaran begitu. Lingkaran ini nanti diputar, kalau diputar gitu ada tengahnya itu gulung. Talinya itu gulung ke atas keluar timba. Lah yang muter itu unta. Jadi unta muter ngono yang di tengah ku ono sing nyeni tali gulung apa itu? Nyeni airnya di ke atas dia ngambil untuk nyirami. Diturunkan lagi untanya muter lagi itu namanya roha. Lah alat yang muter itu namanya sania. Ini namanya sania. Ini as-saniyatu, sanyu. Ngono ya, bener yo. Ini sanyu. Jadi wallahu a'lam, wong Arab coba toko wong Jepang, temu wong Jepang coba wong toko Arab ora jelas. Ini ora jelas. Tapi yang ana yakini, yang saya yakini di tahun 570-an, di tahun 600-an Masehi sampai pun Jepang durung ahli teknologi. Ngono ya. Kira-kira bener enggak? Salah ya? Nyempulah pokoknya. Enggak usah mikir itu. Tapi yang penting mirip-mirip dengan kasus pompa air dengan Sanyo. Jadi pompa air itu aslinya namanya itu adalah pompa air, tapi orang-orang menyebutnya itu Sanyo. Kenapa? Karena itu merek yang paling kondang. Begitu juga dengan pohon itu. Pohon itu namanya pohon arok. Tapi karena pohon arok itu hampir enggak dimanfaatkan pohonnya, yang dimanfaatkan itu akarnya oleh orang-orang di Jaziratul Arab pada waktu itu untuk sikat gigi. Lah sikat gigi itu dalam bahasa Arab namanya istaka yastaku stiakan siwakan. Akhirnya pohon itu ini dinamakan dengan pohon siwak, kayu siwak. Akhirnya yakni nama siwak, istilah siwak itu menjadi dua nama. Satu, perbuatan membersihkan gigi dengan menggosok itu adalah siwak. Yang kedua, kayu itu dinamakan dengan kayu siwak. Kayu itu dinamakan dengan kayu siwak. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan memerintahkan umatku untuk bersiwak, itu bukan menggunakan kayu itu ini maksud. Tapi adalah saya akan memerintahkan umatku untuk sikat gigi, untuk membersihkan giginya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, dari sini maka perintah untuk siwak, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersiwak itu maknanya adalah perintah untuk membersihkan gigi dengan menggosoknya sebelum berwudu. Ini sebelum berwudu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersiwak adalah salah satu di antara sunnah-sunnah yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa seseorang itu bisa melaksanakan sunnah ini? Dengan cara apapun, yang penting tindakan gosok gigi untuk membersihkan gigi. dengan cara apapun dan dengan alat apapun. Yang pertama, bisa menggunakan kayu siwak. Ini yang sekarang ini uang umroh biasa muli-muli nggak usah kayu siwak atau polong. Ya, itu salah satu di antara alat yang dipakai untuk melaksanakan sunnah bersiwak. Yang kedua, bisa juga menggunakan sikat gigi modern. Sikat gigi modern, menggunakan sikat gigi yang ada itu, yang ada sekarang itu. Orang tatkala sikat gigi dengan sikat gigi yang modern zaman sekarang ini, itu juga telah melaksanakan siwakan. Telah melaksanakan siwakan. Bahkan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dan Imam Syaukani rahimahullahu taala membuat satu contoh yang agak lucu. Beliau mengatakan, seandainya ada orang membersihkan gigi menggunakan ujung ridaknya. Ini tahu ridak? Ya ridak itu. Jus koyo ngene iki lho. Iku kainnya lembut tapi ya, sehingga untuk kasar. Ngono kuwi dipakai sikat gigi. Itu telah melaksanakan sunnahnya bersiwak. Bahkan beliau mengatakan, oleh karena itu kalau jenengan melihat sebagian saudara-saudara kita para kiai NU, itu para kiai dari kalangan Nahdliyin, itu ini arep salat ngono ku nyuni sorban ngono ku diputer ngene terus cuk-cuk-cuk ngono. Itu jadi adalah salah satu di antara amaliyah melaksanakan sunnah bersiwak. Kudu delokno. Sing ono sing salah. Karena itu adalah salah satu di antara praktek untuk melaksanakan sunnah sunnah bersiwak. Sampai-sampai Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, seandainya ada orang itu jarine kasar, ngono ku dipakai sikat gigi iso, dipakai melaksanakan sunnah bersiwak itu bisa. Ya koyo duwe kapal ngono lho. Nyene jarine ku kapalan gede-gede ngono kae. Nyene kasar ngono gak koyo jari-jari kita. Tapi jarine tukang apa itu kuli, tukang, petani itu kan kasar-kasar ya. Itu nyene dipakai untuk bersiwak itu bisa. Karena sebenarnya sunnah bersiwak itu bukan kayu itu. Tapi sunnah bersiwak itu tindakan perbuatan membersihkan gigi dengan menggosok gigi. Itu sunnah sunnah bersiwak. Dari sini ya Ikhwan, kita ambil kesimpulan. Jadi orang memahami sunnah bersiwak itu ada dua kelompok ekstrim, ada kelompok tengah. Dan dua kelompok ekstrim itu yang dua-duanya salah. Yang pertama, orang yang menganggap bahwasanya jenenge siwakan itu pakai kayu iku tok. Pokoknya gak pakai kayu itu, yakni tidak dinamakan bersiwak. Ini salah pemahaman memahami hadis. Yang kedua, kebalikannya. Orang mengatakan menggunakan kayu itu jadi gak modern. Nung zaman saya iki kok sik ngene gawe sikat gigi zaman ini 14 abad yang lalu. Ini itu juga salah. Yang tepat adalah kita kembalikan kepada makna bersiwak. Makna bersiwak itu tindakan membersihkan gigi dengan menggosoknya. Dan itu menggunakan alat apapun yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Bisa dengan sikat gigi modern, bisa dengan kayu siwak dalam negeri kita atau sajaratul arok, kayu arok yang sudah dilakukan sejak zaman yakni sebelum zaman Rasulullah SAW dan diamalkan oleh Rasulullah SAW wa alihi wasallam, dan bisa menggunakan cara lain, alat-alat lain yakni jari yang kasar atau kain atau apa yang digunakan untuk sikat gigi. Wallahu alam bissawab. Nah, itu arti bersiwak, yakni itu arti bersiwak. Dari pemahaman itu, maka hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah yang sangat berharga. Yang pertama, disyariatkannya bersiwak secara umum. Disyariatkannya bersiwak secara umum. Sebagaimana hadis-hadis yang lainnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku yani madharatun lil fam mardhatun lirabb." Bersiwak itu membersihkan gigi, membersihkan mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridha. Dan bersiwak ini bersifat umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyenanginya. Rasulullah kalau kemana-mana pakai jadi bawa siwak. Dikatakan oleh Aisyah, Aisyah pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Yaumul mu'minin, kalau Rasulullah masuk rumah yang pertama kali beliau lakukan apa?" Beliau Aisyah mengatakan, "Yang pertama kali lakukan Rasulullah kalau masuk rumah itu siwakan." Itu berarti Rasulullah kemana-mana itu enggak wasiah. Jadi karena pertama kali beliau masuk rumah, masuk pintu dan masuk rumah pertama kali itu bersiwak. Beliau itu paling enggak senang kalau tercium dari mulutnya bau yang tidak enak. Begitu sebelum ketemu dengan istrinya, ya sebelum ketemu dengan keluarganya, maka beliau itu membersihkan giginya terlebih dahulu agar tidak tercium dari mulut beliau bau yang tidak enak. Wallahu alam. Nah, peristiwa kini faedah yang kedua, ditekankan, dianjurkan, lebih ditekankan lagi pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya adalah saat akan berwudu. Jadi peristiwa itu disyariatkan secara umum. Tapi ada beberapa kondisi yang itu lebih ditekankan lagi. Salah satunya adalah saat berwudu, saat akan berwudu, sebagaimana hadis Samar Barokah ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Seandainya saya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Menunjukkan perintah bersiwak setiap wudu itu enggak sampai wajib, tapi dianjurkan dan ditekankan melebihi waktu-waktu yang lainnya. Bagaimana caranya? Ya tergantung. Jenengan bisa jadi menggunakan kayu itu, bisa menggunakan sikat gigi beneran, ini benar pe wudu, benar pe salat, sikat gigi beneran, bisa menggunakan kain atau bisa menggunakan cara lain, dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak wajib. Jadi meskipun ini itu tidak wajib. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, ini menunjukkan kepada kita hukum asal perintahnya Rasulullah itu adalah wajib. Hukum asal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, maka itu adalah perbuatan, itu adalah satu hal yang wajib. Oleh karena itu Rasulullah tidak berani memerintahkan secara tegas bersiwak sebelum berwudu. Karena kalau beliau merintahkan maka berarti wajib. Tapi beliau menggunakan bahasa ini, seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Rasulullah itu khawatir kalau diwajibkan setiap kali berwudu itu bersiwak, itu akan memberatkan umatnya. Karena konsekuensinya kemana-mana harus membawa siwak. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, siwak itu tidak semua orang di zaman Rasulullah orang-orang tuturan siwak. Jadi kepingin siwak ni untuk dewi. Jadi panas masih run dalam pohon ni. Sopar betuturan siwak di zaman itu. Jadi belum ada orang jualan. Jadi jualan siwak di zaman itu. Oleh karena itu, jadi mereka itu cari dan itu berat. Jadi bagi kaum muslimin pada waktu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberat atau tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Hadis ini para jamaah sekalian juga menunjukkan kepada kita, jika Rasulullah khawatir yakni memerintahkan sesuatu bersiwak karena khawatir memberatkan umatnya, berarti apa yang diperintahkan oleh beliau, yang diwajibkan oleh beliau itu bukan sesuatu yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi memerintahkan para sahabatnya untuk bersiwak setiap kali berwudu. Khawatir memberatkan. Berarti kebalikannya, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan, maka berarti yakni perintah itu di pandangan Rasulullah adalah perintah yang ringan. Kalau sampai ada yang menganggapnya berat, maka berarti hatinya yang bermasalah. Hukum asal perintah syariat itu ringan. Innama bu'istu bil hanifiyyati samha. Saya diutus membawa agama yang mudah. Innad-dina yusrun. Agama ini mudah. Sesuatu yang diperintahkan Rasulullah itu dibagi dua. Terbagi dua. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Perintah sunnah itu kan tergantung orang tuh. Jadi kaitannya itu bukan dengan masalah beban syar'i, tapi kaitannya dengan masalah berlomba-lomba. Sing kepingin menggapai derajat yang tinggi, maka dia mengamalkan amal yang banyak. Tapi perintah yang wajib itu dikit dan ringan sekali. Kenapa? Perintah yang wajib itu kadar minimal, yang kurang daripada itu berdosa, maka harus dikerjakan dan itu ringan. Kalau perintah wajib itu dianggap berat, maka bukan perintahnya yang berat, tapi orangnya yang hatinya berpenyakit. Ilustrasi mudahnya, ini sego pecel, sego goreng, sate, itu makanan yang enak dan ini ringan, ringan di mulut, ringan di perut, gitu tak? Nik perutnya normal, nik mulutnya normal. Jadi mangan sego pecel, mangan sego goreng, kok enak di mulut, dikunyah itu enak. Enak di mulut, nyaman di mulut, nyaman di perut. Kalau perutnya normal, mulutnya normal. Tapi nek mulutnya sakit, jangankan sego pecel, bubur itu loh karo nangis mangme. Ini. Jangankan bubur, ngombe banyu itu loh. Ini mulutnya sakit. Kalau perutnya bermasalah, jangankan nasi goreng, bubur rodok kasar didik itu lo muntah. Bukan karena nasi gorengnya yang bermasalah, bukan karena nasi gorengnya yang berat, tapi karena perutnya yang sedang sakit. Demikian juga dengan beban syariat. Islam itu agama yang mudah, Islam itu agama yang ringan. Coba dibayangkan, berarti wong siwakan iku apa toh? Ini seandainya diwajibkan oleh Rasulullah setiap kali berwudu siwakan, itu berarti apa toh? Ya ono sih berarti, tapi yo dikit. Ini minimal yo lali ngono. Kan iso pakai sarung. Ini sarung kok teles Ustaz. Minimal kan teles ngono wae. Jadi bebannya itu ringan. Meskipun begitu Rasulullah enggak jadi memerintahkan karena khawatir memberatkan. Kalau begitu yang sampai diwajibkan Rasulullah berarti menurut Rasulullah itu benar-benar ringan. Kalau sampai ada yang mau mengatakan itu berat, berarti hatinya yang bermasalah. Hatinya yang bermasalah. Ini orang sampai menganggap sholat jamaah subuh di masjid itu abot, itu berarti beler turu. Ini berarti wong beler. Bukan karena bangun subuh itu berat, tapi wongi sing abot. Kalau ada orang menganggap bayar zakat itu berat, berarti wongi pelit. Ini bukan karena zakat itu berat. Lah wong setahun pisan lho, sak juta ngetokno 20.000 ka abot. Ini setahun sekali 1 juta ngeluarkan 25.000 itu enggak 1 juta. Kalau mencapai ini 45 juta. Per 1 jutanya ngeluarkan 25.000 abot berarti pelit. Bukan karena syarat itu berat, wong pelit. Lah wong duit 1 juta, ngunku terus arep tuku segor gane 20.000 kok abot. Arep tuku mamur gane 20.000. Dompet itu ono duit 1 juta. Terus arep makmu lapar ngono ya. Terus menu makanan, sak minuman itu 25.000. Kok abot ngono. Dolek sing gane 1000-an. Ya berarti wong pelit ngono. Ini wong iku berarti pelit pol. Dolek 5.000-an. Ini padahal saya iki kok lho, saka bebek karo apa ngono ya wis pira iki. Ini yo sak ngono ku ya, 20.000 iku. Jadi 25.000 itu. Kalau berat padahal dompetnya ada uang 1 juta, itu berarti otaknya sing bermasalah. Ini hatinya yang bermasalah, bukan karena harga itu mahal, kan dibandingkan dengan dompet yang dia miliki. Itu hanya untuk urusan weteng sing nanti 5 jam 6 jam lagi lapar lagi. Seandainya dia itu membayangkan tentang faedahnya zakat yang itu berkaitan dengan alam surgawi dan akhirat, maka orang itu tidak akan merasa berat. Berarti hatinya bermasalah. Ini berarti hatinya bermasalah. Dan ini faedah penting yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Faedah penting. Oleh karena itu ya akhwan, ada satu kisah unik. Kayaknya sudah pernah saya sampaikan dalam majelis-majelis kita. Tatkala ada seorang sahabat, beliau itu datang ngadul wadul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna syara'i'a thaqulat alaina. Ya Rasulullah, syariat kok tambah suwi tambah abot ya Rasulullah. Tambah suwi kok tambah abot. Ternyata yang ngomong itu bukan kita aja. Ini orang di zaman Rasulullah pun pernah ngomong itu. Ya mungkin kelas-kelas sahabat, kelas badui gitu paling. Ini ya bukan sahabat kelas-kelasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu bukan kelas-kelas itu, kelas-kelas para sahabat pinggiran. Jadi mereka itu ngomong ya Rasulullah, inna syara'i qad thaqulat alaina, syariat itu tambah suwi kok tambah akeh ya Rasul, tambah suwi kok tambah berat. Di zaman Rasulullah syariatnya itu kan datang satu demi satu gitu. Jadi enggak langsung bareng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentari orang itu. Tidak mencoba untuk diskusi. Tapi beliau langsung memberikan solusi karena beliau tahu syariat itu ringan. Dia aja diskusi kayak yel-yelan. Ini mana beratnya? Berat ya Rasulullah, kan udah yel-yelan. Kan Rasulullah sangat paham. Berat itu karena hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia merasa berat karena tidak ada rasa cinta. Orang itu kalau sudah didasari dengan cinta dan keinginan yang kuat, apa sih yang berat? Apa yang berat? Maka beliau mengatakan, yani, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yani, memberikan solusi kepada sahabat tadi agar syariat itu tidak terasa berat. Beliau mengatakan, mas, yani, la tazalu la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Ben syariat itu enggak berat. Hendaknya lesanmu itu jangan sampai kering untuk zikir kepada Allah. Jadi selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini kalau tidak diterima dengan logika syar'i, itu enggak masuk akal. Begitu Rasulullah ini. Lawong aku wadulan syariatiku terasa berat, malah dikongon zikir. Ngono. Jadi kan yang dikurangi titik-titik ngono. Ini malah disuruh zikir, tambahi lagi. Itu cara berpikir orang yang hanya memikir hukum dengan hukum dunia. Tapi kalau orang itu memikir dengan hukum syar'i, akan sangat memahami kondisi. Orang itu terasa berat karena dalam hatinya tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa harapan, tidak ada rasa cinta ke surga, kurang rasa takutnya terhadap neraka, kurang ada rasa cintanya kepada Allah, sehingga syariat itu jadi berat. Tapi kalau sudah rindu dengan surga, rindu banget ini para perindu bidadari, para perindu surga, orang-orang yang cinta kepada Allah, tidak ada yang berat, bahkan kepengen tambah-tambah dan tambah dalam ibadahnya. Itu sebenarnya yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, lesanmu itu jangan sampai putus berzikir kepada Allah. Kenapa? Orang itu kalau sering menyebut nama sesuatu, lama-lama itu akan menjadi sesuatu yang masuk ke dalam cinta dalam hatinya. Yang cinta dalam hatinya. Sambil lihatlah orang-orang yang cinta pada sesuatu, lah, nulis sak nulis, ngomong sak ngomong, yani, gerak sak gerak. Orang itu kalau yang dipikir itu dunia, ngomong sak ngomong dunia, mikir sak mikir dunia, gerak sak gerak urusan dunia. Orang itu kalau sedang kepincut dengan seorang wanita, ngomong sak ngomong itu, mikir sak mikir itu, buka sak buka HP itu, mesti ini. Kenapa? Ya itu memang sedang dicintai. Kalau orang itu sedang pengin duwe omah, lak gambar sak gambar itu desain omah. Ngono ya. Ini moco sak moco, ini desain rumah. Ini lihat sak lihat koran yang dibaca itu, ini desain rumah. Ini iklan sak iklan sing dilihat itu perumahan. Karena dia sedang gandrung dengan perumahan. Itu manusia. Dia cinta apa, itu menjadi ringan dalam hidupnya. Maka kalau orang itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syariat itu bukan hanya ringan, tapi merindukan. Ini, bukankah salah satu di antara sifat calon-calon penghuni surga adalah wasyabun yani qalbuhu muallakun bil masajid. Pemuda yang hatinya tergantung dengan masjid. Metu masjid itu kapan dan ini masjid nih? Makapan dan di masjidnya, dan itu derajat yang pernah dicapai oleh salafun saleh. Mereka itu mampu mencapai satu titik derajat salat itu nek kringi adzan kusumringah atine seneng gitu karena sebentar lagi menghadap pada kekasihnya. Nek arepe salam iku sedih kok wis bareng mulu salati. Nek arepe salam iku sedih, lak kita lah beda to. Nek arepe salam ku seneng. Ini sedang arpi bar, kuno yo. Ini arpi bar. Sebagian di antara mereka sampai mengatakan, seandainya bukan karena sepertiga malam yang terakhir, saya itu enggak kepingin lama-lama hidup di alam dunia. Maksudnya apa? Ini laulas sahar, kata beliau. Seandainya bukan karena sepertiga malam yang terakhir waktu sahur, saya enggak ingin lama-lama hidup di alam dunia ini. Kenapa? Karena bagi dia waktu yang paling menyenangkan adalah saat sholat malam. orang yang menjadikan ibadah yang bagi banyak orang itu beban berat, bagi dia sesuatu yang amat sangat dirindukan. Jadi yang amat sangat dirindukan. Dan ini diawali para ikhwah itu dengan cinta. Cinta kepada Allah, cinta dengan Rasulnya, cinta dengan surga, cinta yakni dengan tidak masuk ke dalam neraka. Dan itu yang menjadi titik awal. Kalau kita menginginkan syariat itu tidak terasa berat untuk kita jalankan. Terakhir faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini, kajian fikih, apa ada perbedaan dalam hukum fikih antara siwak modern dengan siwak kayu itu? Saya katakan dilihat kondisinya, dilihat posisinya. Kalau itu berkaitan dengan berwudu, tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya sama sekali. Berwudu, sebelum berwudu itu sikat gigi pakai siwak itu, atau sikat gigi pakai sikat gigi modern, itu enggak sama. Itu yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam beberapa posisi yang lain terkadang ada perbedaan. Yang paling nampak adalah bersiwak kalau puasa. Ada perbedaan hukum yang sangat jelas antara bersiwak dengan kayu dengan bersiwak pakai sikat gigi dan pasta gigi kalau untuk urusan puasa. Kenapa? Kenapa para ikhwasin Allah SWT? Siwakan pakai kayu itu tanpa air. Jadi siwakan pakai kayu, dan itu pembahasan siwak yang dibahas oleh para ulama kalau mereka bahas siwak pada waktu puasa. Kalau kita bahas fikih bersiwak pada fikih puasa, mesti melewati masalah bersiwak. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama, siwak itu, bukan sikat gigi. Jumhur para ulama mengatakan enggak apa-apa, awal, tengah, akhir hari itu enggak apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan kalau dari awal hari sampai zuhur enggak apa-apa, ba'da zuhur makruh. Itu madzhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan enggak boleh. Tapi jadi hanya mereka mengatakan, sebagian jumhur para ulama, mau siwakan subuh, mau duha, mau zuhur, mau asar, mau menjelang maghrib, enggak ada bedanya. Sama. Ini sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau pagi sampai sebelum zuhur itu boleh. Kalau ba'da zuhur itu makruh. Dibenci meskipun tidak membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Kok beliau memakruhkan? Karena kalau ba'da zuhur itu orang berpuasa mulute baune wis ra enak. Bau mulutnya orang puasa itu enggak enak. Lah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu, bau enggak enak mulutnya orang berpuasa itu bisa dihilangkan pakai siwakan. Lah, menghilangkan bau mulut itu saya enggak senang, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena bau mulutnya orang berpuasa itu dicintai oleh Allah. Kanunto. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan la khalufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk. Bau enggak enak mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Lah wong dicintai oleh Allah kok malah dihilangno. Makruh, kata beliau. Taib. Kita enggak bahas itu ya, kita enggak bahas titik itu. Lah, apakah pembahasan fikih ini berlaku untuk sikat gigi sekarang? Tidak. Jauh. Kenapa? Sikat gigi sekarang itu perpaduan antara tiga hukum. Karena orang sikat gigi sekarang itu, pertama, siwaknya itu, sikat giginya itu. Yang kedua, kumur-kumur. Lah, kok pakai banyu toh? Kumur-kumur. Yang ketiga, ada rasa yang itu di lidah, pastanya. Pemen ini rasa min, rasa jelly, ono tetu rasa jelly, ono yo. Ini rasa ini sikat gini cacili-cili ono lho. Kan ono rasa gini, rasa gitu dan macam-macam. Ini wong gede kan paling rasa min, rasa opong nih. Tapi ning ada rasa. Berarti mengambil hukum nyicipi makanan. Mengambil hukum menyicipi makanan. Jadi bersiwak model baru ini, model baru, bersiwak modern itu, kalau dalam masalah puasa kita akan menggabungkan tiga hukum, siwakan, kumur-kumur dengan ini ada rasa yang itu di lidah, yang itu di lidah dan kadang-kadang sampai di ujung lidah. Kalau untuk urusan sikat giginya itu persis kayak siwak itu. Sekarang apa hukum orang puasa kumur-kumur? Apa hukum orang puasa kumur-kumur? Boleh, asalkan enggak ada yang ketelan. Ini ada yang ketelan, itu bahaya. Ini puasanya bisa batal. Ini sengojo. Ketiga, apa hukum nyicipi sesuatu yang ada rasanya saat puasa? Hah? Apa hukumnya? Boleh kalau butuh. Ini boleh kalau butuh, makruh kalau enggak butuh. Ini wong ngono ku yo. Arepe buka ono sate, ono es opo, ono sapa? Masa opo, Bu? Iku Pak, cuci piye yo? Dicuci kabeh. Enak, Bu. Enak ngono. Jadi kalau ini sampai ketelan, itu batal puasanya. Tapi kalau enggak sampai ketelan, itu dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Enggak ada fungsinya. Saya butuh untuk nyicipi kan ibu tadi pada waktu masak. Itu sekali tok ojo kan, ojo kakek. Ya sekali wis asine wis pas ya wis. Ya wis. Lah, sikat gigi pakai pasta ada unsur rasa yang itu melekat di lidah, bahkan tidak di ujung lidah loh. Ini. Nek wong nyicipi itu kan di ujung lidah. Tapi nek pasta gigi itu enggak di ujung lidah, sampai pangkal lidah. Wong sampai sak mulut kabeh. Ini sampai sak mulut kabeh. Dari sini ana secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan sikat gigi dengan pasta gigi itu dihindari kalau puasa. Ana sendiri kalau puasa enggak pernah sikat gigi kecuali sebelum azan dan ba'da maghrib. Kalau awan-awan ku ambune gak enak men yo paling ini sikat gigi tanpa pasta. Ini bersihin sekedar bersihin gitu aja. Ini kok mulutnya enggak enak. Enggak sampai haram. Tapi titik makruhnya ada. Ini kenapa? Berkumur-kumur yang boleh kalau pada waktu berwudu saat puasa itu jangan keterlaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima. Perdalam kalau menghirup air ke hidung tapi kecuali kalau sedang berpuasa jangan. Berkumur-kumur begitu sekedar ya untuk membersihkan luar apa itu bagian depan, jangan sampai di dalam-dalamkan. Itu kalau sedang berpuasa. Begitu juga dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi puasa dengan sikat gigi puasa itu harus berbeda. Sikat gigi kalau enggak puasa, enggak apa-apa rotot-rotot telan bareng ya ora apa-apa. Kalau enggak puasa. Tapi kalau sedang berpuasa itu kondisinya berbeda. Sikat gigi itu kondisinya berbeda. Begitu juga dengan pakai pasta itu, yakni itu juga kondisi sedikit berbeda hukumnya kalau puasa dengan tidak, karena ada rasa unsur, karena ada unsur mencicipi. Kecuali kalau jenengan menemukan pasta gigi yang tanpa rasa sama sekali. Tapi aku enggak ngerti. Ono to. Nek sabun ono. Ini sabun tanpa bau sama sekali itu ada. Diistilahkan wong-wong iku sabun umroh, ngono ya. Sabun haji. Ini sabun haji. Ini tanpa bau sama sekali untuk mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bau apapun itu enggak boleh. Kan itu ya? Akhirnya memunculkan fikih, ini sabunnya itu harus sabun yang tanpa yang tanpa bau itu ada, tapi pasta gigi tanpa rasa aku kurang ngerti aku. Ono toh? Ini. Wallahu a'lam. Barangkali sesuk kapan-kapan ono. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada bab-bab berikutnya bi'idzillah subhanahu wa ta'ala. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabiy Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.